Lupakah kau padaku? Ratnamu tunan suci, lama dendamku rindu. Bilakah kau kembali? Tak dapat ku merasa hati merayu-rayu. Tapi tetap setia padamu tiaraku. Bulan sedang mengembang dalam angkasa biru. Hati merasa memikirkan nasibku. Di manakah bahagia, teman tua abadi? Bintang indah curi tetap jaya sakti. Hati merasa pikirkan nasibku. Di manakah bahagia teman tua abadi? Bintang